hatiku, tahu pikiranku, kau buat impian jadi nyata. Kau ambil hidupku, membentukku sesuai rencanamu. Kau angkat aku semakin jauh dan tinggi. Kau lepaskan segala takutku dan kala pengharapan lenyap. Kau angkatku jauh dan tinggi lagi. Bersamamu semua kini jadi baru, ku tumbuh mengasihi.